Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wanshur alaina huzana ma'rifatika. Kita lanjutkan kepada sebuah pasal, yaitu sebuah bahasan menyangkut sebagian dari irodah itu sendiri. Ketahuilah, permulaan perjalanan adalah kebangkitan yang kuat yang menyala di dalam hati seorang hamba yang mendorongnya dan menggelisahkannya serta menyemangatinya untuk dia menghadapkan diri kepada Allah dan ke negeri akhirat. Serta untuk berpaling dari dunia dan dari setiap orang yang sibuk dengan dunia itu dalam memakmurkannya dan mengumpul-ngumpulkan kekayaannya serta menikmati syahwatnya dan tertipu oleh segala perhiasannya. Jadi perjalanan untuk mencapai keinginan, yaitu keinginan kepada akhirat tadi, itu bermula dengan dorongan yang kuat dalam hati hamba untuk menghadap sepenuhnya kepada Allah dan negeri akhir, serta untuk berpaling dari dunia dan segala orang yang sibuk memakmurkan dan mengumpul-ngumpulkannya, serta menikmati syahwatnya dan tertipu oleh perhiasan. Kebangkitan ini atau dorongan ini merupakan bagian dari tentara Allah yang batin. Salah satu dari hembusan inayah dan pertanda hidayah. Kebanyakan terjadi pada hamba pada waktu dalam keadaan sangat cemas, sangat khawatir, sangat ketakutan. Atau pada waktu memiliki harapan yang besar, sangat menginginkan, sangat bercita-cita. Atau ketika pada saat merindukan sesuatu. Juga pada saat memandang kepada ahlullah atau dipandang oleh mereka. Kadang-kadang terjadi tanpa sebab. Menghadapkan diri kepada nafahat hembusan seperti itu diperintahkan. Begitu juga mengharap-harapkannya, menunggu-nunggunya, dan mendekat-dekatkan diri kepada hembusan itu diperintahkan. Selama bukan dengan cara yang bodoh, menetapi pintu kebodohan dan kedunguan. Apa itu cara bodoh? Nanti akan disinggung selanjutnya. Bagaimana tidak diperintahkan hal yang demikian? Rasulullah alaihi salatu wasalam telah bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradulah. Sesungguhnya Tuhan kalian di dalam hari-hari sepanjang usia kalian memiliki nafahat, memiliki hembusan-hembusan. Ingatlah akan hembusan-hembusan itu, apa yang dimiliki Allah selama usia kita itu. Maka nanti-nantikanlah hembusan itu. Hadis ini dipublikasikan oleh Imam Tobroni, dinilai do'if oleh Imam Suyuti. Hadis ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya dan menurut Al-Iraqi terdapat dalam kitab An-Nawadirnya Al-Hakim dan Al-Ausatnya Tabrani dari sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dalam kitab At-Tamhidnya Ibnu Abdul Bar itu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Farhunya Ibnu Abid Dunya itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selengkapnya diakhiri dengan lafaz la'allahu an yusibakum nafahatum minha fala tashkuna ba'daha abad. Mudah-mudahan nafahat itu sebagiannya menyentuh kamu sehingga kamu tidak lagi akan celaka sesudah mendapat sentuhan itu selama-lamanya. Siapa saja yang Allah telah muliakan dengan kebangkitan yang mulia itu, maka hendaklah dia mengetahui nilainya yang tidak terhingga. Dan hendaklah dia mengetahui kebangkitan itu merupakan sebesar-besarnya nikmat Allah atasnya yang tidak dapat ditakar ukurannya dan tidak akan pernah mencukupi syukurnya. Maka hendaklah dia yang menerima kemuliaan dari Allah, menerima nafat itu, menerima kebangkitan itu, menyempurnakan syukurnya kepada Allah Ta'ala walaupun tidak akan pernah mencukupi syukurnya atas karunia dan kemuliaan dari Allah itu. Dan atas keistimewaan yang Allah berikan kepadanya di antara orang-orang yang bersamanya maupun teman-temannya. Kenapa? Karena betapa banyak muslim yang usianya sudah sampai 80 tahun, bahkan lebih, tidak pernah mendapatkan kebangkitan tersebut dan tidak pernah menempuh jalan irodah sehari pun sepanjang usianya. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah berikan kesempatan untuk itu. Lantas apa yang harus dilakukan? Wajib bagi seorang murid bersungguh-sungguh dalam meneguhkan nafahat itu, menjaganya, dan memenuhi dorongan nafahat itu. Menguatkannya atau meneguhkannya dengan zikrullah dan mengingat apa yang ada di sisi Allah. Bermajlis dengan ahlullah. Memeliharanya, memelihara nafahat itu dengan menjauhkan diri dari bermajlis bersama orang-orang yang terhijab dan berpaling dari was-was setan. Sedangkan memenuhi dorongan nafahat itu dengan bersegera kembali kepada Allah dan memperbaiki penghadapan kita kepada Allah. Jangan menangguh-nangguhkan, jangan menunda-nunda, jangan berlambat-lambat, jangan mengakhir-akhirkan. Karena kesempatan itu sudah terbuka, maka manfaatkanlah. Pintu hidayah telah dibuka, maka masukilah. Dan penyeru telah memanggil, maka penuhilah dengan segera. Dan hati-hatilah dengan pikiran besok dan besok lagi. Min godin ba'da godin. Karena yang demikian itu adalah perbuatan setan. Segeralah penuhi panggilan itu. Dan janganlah berlambat-lambat. Janganlah mencari-cari alasan dengan belum ada kesempatan dan belum ada waktu baik, keadaan yang baik. Abu Rabi rahimahullah berkata, bersegeralah berjalan kepada Allah sekalipun dalam keadaan tertatih-tatih dan terpatah-patah. Jangan menunggu-nunggu waktu sehat, karena sesungguhnya menunggu-nunggu waktu sehat itu adalah sia-sia. Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam mengatakan, menunda-nunda amal disertai dengan adanya kesempatan merupakan tipu daya hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dimuzakarohkan. Katos mungkin Pak, karena ini istilah baru berinya nafahat teh. Kadang kan sebenarnya pernah mengalami gitu Pak. Tapi ketika pas zikir teh itu mah zikir aja henteu dikaitkeun kanu nafahat gitu Pak. Soalnya mah kadang ketika berzikrullah nya ketika misalnya bermajelis gitu cepat tidak ngait kanu eta gitu kan nafahat. Di dalam itu, rangka Pak. Itu ya. Di dalam rangka ya. itu masalahna teh. Soalnya justru ini kayak maksudnya tuh keilmuan ini nu nyambungkeun nyatanya. Oh, ya, selama ini tuh gitu sih kegiatan itu dilakukan tapi tengait ke mana-mana gitu apa? Kita ngait ke mana teh kana naon geu? Yang gitu. Alhamdulillah. Makanya kudu sering kaos tek itu. Iya, iya Pak. Mohon. Artos oh eta tadi gitu aja. Kalau jadi nanti penjelasan saya ketik, iya. Ketika zikrullah, ketika bermajlis, seolah-olah juga itu turut munding, kayak gitu Pak. Iya, karena tidak nah, tahu maksudnya. Makanya ya, tadi urutannya teh aja itu urutan kitab ini ikuti betul. Jadi awal ya, pahami ya. Dulu ada dua keinginan. Ada dua keinginan, yaitu keinginan ajilah, keinginan karena dunia, jadi keinginan karena akhirat. Ya. Saya tahu betul-betul orang itu kudu balik seorang itu geus kudu kahoyong ka mana kan gitunya. Terus karena amal kita pahala balasan itu sesuai niat kan gitu. Nah, keinginan kepada akhirat itu kita sudah tahu ilmunya. Tapi dorongan besarnya bahwa kita ingin menuju ke sana itu dari Allah. Iya. Makanya kecek Rasulullah tadi, hadapkanlah, harap-harapkanlah, nanti-nantikanlah nafahat itu. Jadi ayah orang teh, ayahnya sholat, ayahnya zikir, teh sedang menanti-nanti nafahat. Ya. Tapi ayah oge zikir, sholat kurang, tobat kurang, teh kemuatan nafahat. Ker orang muslimah. Perbuatan-perbuatan keislaman kita ini sedang menanti nafahat. Tujukan tak keinginan untuk mencari nafahat itu. Dan kenging, Rasulullah bilang kena gitu. Ya, ya. Kalau muntos kenging, tanawan anuku orang diperbuatnya, tujukan kamu muatan nafahat itu. Ya. Ya, Pak. Namun, Pak. Enggak, Kang Wawan. Insya Allah, Kak Artus, Pak. Tapi inti nama mempertahankan, Pak. Bertahan jenananya. Aku memenuhi lagi itu aja lagi mempertahankan aja. Nya pernah gitu kan nya dalam pengertian nafahat itu karaos gitu kan diusahakeun. Tapi itu kemudian mempertahankan dibikin tetap jadi satu keadaan. Luplopnya. Luplop Pak dan berat itu. Oh. Itu. Jadi kemudian Pak Abi mah kudu ayeuna ngabimbing, Pak. Mun sendiri mah duh. Hese ngalawan artinya. Tapi kan telah dijelaskan didinya kumaha posisi nu ngabimbing. Kumaha pamit aya nu ngabimbing. Ya aya penjelasanna. Alhamdulillah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farubuhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasya'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Awan. Ya Awan. Sing sabar, sing sehat, sing sukses. Amin. Amin.